Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, yang pada pertemuan siang kita masukin bab yang ke-37 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-37 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Dan sudah kita sebutkan di materi-materi yang lalu tentang pembatal wudu, dan di antara pembatal tersebut adalah zawalul aql, hilangnya akal, imma dikarenakan pingsan atau dikarenakan mabuk. Begitu pula an-naum, tidur. Zawal akal, hilangnya akal, itu merupakan salah satu pembatal wudu. Dan di bab ini beliau memberikan judul dengan bab man la yatawaddo illa man illa min al-ghasyi al-mathqil. Bab yang berpendapat bahwasanya tidak wajib wudu kecuali dikarenakan al-ghasyi al-mathqil, tertutupnya akal secara mutlak. Tutupnya akal secara mutlak, al-ghasy, ada sesuatu yang menutupi akalnya, al-mutqil, dan penutupnya berat sehingga menyebabkan zawal akal. Mananya seandainya seorang terhalangi akalnya tapi tidak sampai hilang akal, misalnya dikarenakan lelah berdiri atau bekerja sampai berkunang-kunang kepalanya, atau dikarenakan sakit atau lelah dia kepalanya sakit sampai limbung hampir pingsan, maka itu tidak membatalkan wudu. Kalau sampai pingsan itu al-ijma, itu membatalkan wudu bil ijma. Pingsan itu pembatal wudu bil ijma tanpa khilaf di antara ahli ilmu. Adapun kalau semata-mata al-ghasyi, al-ghasyi termasuk muqaddimah al-ijma, berkunang-kunang atau limbung, setelah sebagian orang semaput tapi masih sadar, masih dua kesadarannya, maka tidak membatalkan wudu. Sebagaimana kita lalui dalam bab ini hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Isma'il. Al-Imam al-Bukhari Hausan, nasmu siapa namanya? Ahsanta, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Syekhnya di sini Ismail ibn Man Ahmad. Kata Imam Bukhari haddatsana Ismail, Ismail ibn Man. Sulaiman dibantu. Hasan, Muhammad, Ismail ibn Man. Uwais. Hasan ta Ismail ibn Abi Uwais ibn ukhti al-Imam Malik, keponakan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Fi ba'af Akan tetapi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang taqi min ahadithi, beliau memilih hadis-hadisnya yang kuat. Qala haddatsani Malik, kalau Malik, siapa ini samping Abdurrahman namanya? Adiknya Khirayyan siapa? Hasan ya? Ishaq ya? Ishaq. Al-Imam Malik, Masmu Abi, siapa nama ayahnya? Malik Ibn Man. Mana bukunya Ishaq? Ayo, keluarkan. Malik Ibn Man? Ubaidullah. Ahsan, Malik Ibn Anas, Abu Abdullah, Imam dari Hijrah. An Hisham Ibn Urwah, an imraatihi Fatimah, Fatimah binti Mundir. Ini perkara yang jarang. Urwah Ibn Zubair, seorang tabi'i yang, atau Hisham Ibn Urwah, Hisham Ibn Urwah Ibn Zubair, putranya Urwah Ibn Zubair, dan beliau cucunya Asma binti Abi Bakar, cucunya Zubair bin Awam. Radhiyallahu ta'ala an, di sini beliau meriwayatkan dari istrinya. Istrinya sebagai gurunya. An Hisham Ibn Urwah an imratihi. Yang istrinya adalah Fatimah bintu Al-Mundir. Dan istrinya juga sekaligus sepupunya, putra paman beliau. Karena Mundir Ibn Zubair pamannya Hisham. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari istrinya, an jaddatiha, dari neneknya, itu Asma bintu Abi Bakar. Hisham bin Urwah dan istrinya Fatimah bintu Mundir, kedua-duanya cucu Asma bintu Abi Bakar. Annaha qalat ataitu Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafat asy-syams. Fa idan nas qiyamun yusallun wa idha hiya qa'imatun tusalli. Kata Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, beliau berkata kepada cucunya Fatimah bintu Mundir, pada suatu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke tempat Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu adik seayahnya Asma. Aisyah dan Asma ayahnya sama-sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, hanya saja beda ibu. Kata beliau, dan kalau datang pada hari itu terjadi khusuf asyams, terjadi gerhana matahari. Ketika aku datang, aku dapatkan orang-orang sedang berdiri salat, salat bergerhana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Wa idha hiya qa'imatun tusalli, dan sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pun sedang berdiri salat. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakultu, maka aku bertanya kepada Aisyah yang sedang sholat, malinnas, ada apa dengan orang-orang? Itu sholat tidak pada waktunya, bukan waktu duhur, bukan pula waktu asar. Mereka sedang sholat berjamaah, tidak seperti biasanya. Fasyarat biyadiha nahwas sama, maka Aisyah kata tanya, ada apa dengan orang-orang? Mereka sholat berjamaah. Aisyah tidak menjawab dengan lisan, karena beliau sedang sholat. Orang yang sedang sholat tidak diperbolehkan berbicara, berbicara dengan hal-hal di luar sholatnya. Maka Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit. Maka kata Asma atau Aisyah, selain mengatakan subhanallah, sambil mengisyaratkan ke arah langit, beliau mengatakan subhanallah. Maka aku berkata, kata Asma, ayah, apakah terjadi ayah, terjadi gerhana? Fasyarat ayah na'am. Maka Aisyah mengisyaratkan juga ya, tidak menjawab dengan lisannya. Maka Asma ketika tahu terjadi gerhana dan Nabi bersama sahabatnya sholat di karena gerhana tersebut, faqumtu hatta tajallani al-ghasy, maka aku ikut berdiri sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tajallani al-ghasy, sampai dikarenakan lamanya berdiri, kata beliau, kepalaku terasa berkunang-kunang dikarenakan lelahnya, hampir pingsan. Al-Ghasyi, itu hampir muqaddimah al-Iqma. Waja'atu asubbu fawqa ra'si imam. Dan untuk bisa bertahan dalam salatnya, maka kata beliau, kata Asma, aku menyiramkan air ke atas kepalaku. Menyiram kepalanya dengan air agar bisa tetap salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, falamma shalla fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaihi. Beliau berkhutbah dan di awal khutbahnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Ma min syai'in kuntu lam ara illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta jannata wan nar." Kata beliau di dalam khutbahnya, tidak ada sesuatu pun yang tadinya aku belum pernah melihatnya melainkan aku melihatnya di tempatku ini sampai aku melihat sorga dan neraka. Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sorga dan neraka. Kemudian Nabi qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur mithla qariban min fitnati dajjal. Mithlu qarib min fitnati dajjal. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah, itu akan ditanya di kuburnya, akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan, itu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, yang mana fitnah tersebut dahsyatnya hampir seperti fitnahnya dajjal. Wa adri ayu dhalika qalat Asma. Kata perawinya, aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh Asma, apakah qaribun min dajjal atau mithlu fitnati dajjal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana keadaan seorang hamba ketika difitnah di kuburnya, diuji, ditanya di kuburnya. Yu'ta ahadukum, karena didatangkan sesuatu di antara kalian tatkala dikubur, fayuqal, dan dikatakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amal mu'min awil muqin la adri ayya dhalika qad asma. Adapun kalau dia adalah seorang yang beriman atau seorang yang yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata perawi, aku tidak tahu dengan pasti apakah yang dikatakan Asma itu mukmin atau muqin. Maka dia akan menjawab ketika ditanya, siapa orang ini? Huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan bayyinah dan petunjuk. Fajabna wa amanna wa taba'na. Maka kami penuhi seruannya dan kami beriman serta mengikutinya. Ini jawaban seorang mukmin. Ketika ditanya tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, akan bisa menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan bayyinat dan huda, dan kami beriman serta memenuhi panggilannya dan mengikutinya. Maka ketika dia bisa menjawab, yaqul, dikatakan kepada orang mukmin tadi, nam salihah, faqad alimna in kunta la mu'mina. Kata, tidurlah dengan tenang, sungguhnya kami telah mengetahui bahwa engkau adalah seorang mukmin. Wa man munafiq, adapun orang munafiq awil murtab, atau orang yang ragu-ragu dengan keimanannya ketika di dunia, la adri ayya dhalika qad asma. Kata perawi, tidak tahu apa ini kan asma, apakah murtab atau munafiq. Fayaqul, ketika ditanya, siapa orang ini, tentang Nabi kita alaihi salatu wasalam, maka dia manda adri, saya tidak tahu siapa itu. Dan jawaban kelak ketika dikubur tidak bisa dihafal seperti seorang mau ujian. Mau ujian murojaah dulu, sudah tahu nanti bisa menjawab. Tidak seperti itu. Apalagi hukumnya pada alam kubur dan hari kiamat kelak, kembali kepada keimanan. Orang yang beriman akan bisa menjawab, dan orang yang kafir atau orang munafik sekalipun dia tahu ketika di dunia, mereka tidak akan bisa menjawab. Ditanya tentang Muhammad, dia menjawab, la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Orang munafik, saya tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku mengikutinya, ikut mengatakannya dengan tanpa keyakinan. Karena orang munafik sudah kita ketahui, mereka salat, mereka siam, terkadang berjihad dan mengucapkan kalimat syahadat seperti kaum mukminin. Akan tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Maka mereka mengatakan la adri. Ketika ditanya siapa orang ini, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan, kemudian aku mengikutinya. Dan sudah kita lihat dari riwayat yang lalu bahwasanya ketika dia tidak bisa menjawab, la darit wala talait, kamu tidak tahu dan tidak pernah membaca. Kemudian dipukul dengan mitraqah min hadid, dengan palu dari besi, sampai dia berteriak dan teriakannya didengar oleh makhluk kecuali thaqalain, kecuali jin dan manusia. Ini hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan syahidnya di sini Asma ketika ikut salat gerhana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hatta tajallanil ghasy. Beliau sampai hampir pingsan, sampai hampir pingsan. Akan tetapi beliau tetap bertahan. Dan beliau sampai menyiramkan air di kepalanya agar tetap bisa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan al-ghasy muqaddimah, pingsan itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Adapun kalau sampai pingsan maka itu membatalkan wudu bil ijma', dengan tanpa khilaf. Dan dari sini pun kita bisa faedah tentang syariah salatil khusyuk, disyariatkannya salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan sudah kita tahu di materi yang lalu bahwa salat gerhana tata caranya sedikit berbeda dari salat-salat yang lainnya. Itu pada saat ruku. Kalau kita salat di setiap rakaatnya rukunya satu kali. Akan tetapi kalau salat gerhana di setiap rakaatnya rukunya dua kali. Salat gerhana itu dua rakaat dan masing-masing rakaatnya dua kali ruku. Jadi empat kali ruku, empat kali sujud. Dan juga di sini kita bisa faedah bahwa salat gerhana bacaannya sangat panjang sekali. Sampai di rakaat pertama katanya panjangnya hampir sepanjang seorang baca surat Al-Baqarah, seperti orang baca surat Al-Baqarah. Bacaan yang sangat panjang. Surat Al-Baqarah hampir 2 juz setengah. Dan juga di dalam sini kita bisa faedah tentang wajibnya kita beriman dengan fitnatul qabr, fitnah kubur itu pasti kita hadapi. Kita akan ditanya tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dan orang beriman akan bisa menjawab pertanyaan tersebut dan dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Adapun orang munafik atau orang kafir, dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dia akan mendapatkan adab kubur. Dan sudah kita katakan bahwasanya kehidupan kubur imma raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kehidupan kita di alam kubur imma taman dari taman-taman surga, maknanya kalau kita mendapatkan kebahagiaan kenikmatan di kubur, maka setelahnya itu kenikmatan semakin besar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya jika seorang diadab di kuburnya, kubur bukan hufrah min hufarin niran, lubang dari lubang neraka, maka setelahnya itu asyad, lebih besar lagi, akan diadab di dalam neraka. Dan juga dari sini di kisah Aisyah menunjukkan bahwasannya isyarah itu bukan kalam. Seorang ketika sholat tidak boleh berbicara dengan perkataan di luar sholat. Akan tapi kalau isyarah indal hajah diperbolehkan. Sampai ketika ada orang, kalau orang mengucapkan salam kepada kita, maka Nabi mencontohkan, beliau menjawabnya dengan isyarah, tidak dengan ucapan waalaikumsalam. Beliau mengisyarkan dengan tangan sebagai bentuk jawaban dari salam tersebut. Jadi isyarah indal hajah tatkala salat diperbolehkan. Nah, Aisyah ketika ditanya ada apa dengan orang-orang salat berjamaah pada saat ini, beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit. Saya mengatakan subhanallah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir telah menyelesaikan bab yang ke-94 dari Kitabul Ilm. Dan di bab setelahnya, di bab yang ke-95, beliau rahimahullah ta'ala memberikan judul babnya dengan Qabulul Haq Mimman Ja'a Bih, wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Ini kewajiban kita, wajib bagi kita untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya, sampai sekalipun datangnya dari orang yang paling kita benci atau dari orang kafir. Bahkan sudah kita lihat di hadis Abi Hurairah, sekalipun datangnya dari syaitan. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ketika beliau diperintahkan untuk menjaga mal sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang mencuri, ditangkap di malam pertama. Kemudian dia minta udzur. Kemudian malam kedua, ketiga, kemudian ketika malam ketiga ditangkap dan mau dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar tidak dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjanji mengajarkan dengan suatu perkara yang bermanfaat untuknya, yaitu memberitahukan kalau kamu hendak tidur dan baca ayat kursi maka akan terjaga dari gangguan syaitan sampai datang waktu pagi. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, "Shadaqaka wa kadzub." Dia telah berkata dengan perkataan jujur, pada dialah makhluk yang sangat pendusta. Kemudian Nabi bertanya, "Atadri Abu Hurairah man yuja?" Tahukah engkau siapa yang datang berapa malam yang lalu tersebut? Maka ketika beliau mengatakan, "Saya tidak tahu," katanya, "Innahu syaitan." Yang datang adalah syaitan. Syaitan datang dan mengambil dari mal sedekah. Syahidnya Nabi mengatakan sadaqaka wa kadzub, syaitan, syaitan makhluk yang sangat pendusta. Tapi ketika mengatakan perkataan yang benar, maka diterima kebenaran tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur akan terjaga dari gangguan syaitan sampai datang waktu pagi. Dan ini perlu diperhatikan pula bahwasanya kita harus bisa membedakan antara qabulul haq dengan talabul haq. Kalau menerima kebenaran wajib baik kita dari manapun datangnya. Sampai kita tadi, seandainya dari orang yang paling kita benci, sekalipun dari orang kafir, kalau dia mengatakan kebenaran, kita terima kebenaran tersebut. Tapi kalau mencari kebenaran, tidak boleh kita mencari kebenaran kecuali dari ahlul haq. Kita tidak boleh mencari kebenaran, belajar kebenaran, belajar Al-Quran dan Sunnah kecuali dari ahlu sunnah. Sudah kita lihat atsar Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan kita lalui di muqaddimah Sahih Muslim. Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum min ayna akhadha dinah." Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka hendaklah engkau melihat dari mana engkau melihat agamanya. Hendaklah setiap orang melihat dari mana dia mengambil agamanya. Dan juga di atsar di tempat yang sama di muqaddimah Sahih Muslim katakan bahwasanya makunna nas'alu 'anil rijal. Di awalnya sebelum terjadi fitnah, sebelum terjadi kebidahan, kalau ada orang melakukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami langsung menerima. Tidak pernah kami bertanya dari mana kamu melakukan hadis tersebut, dari siapa? Dari siapa? Akan tetapi ketika waktu fitnah, terjadi fitnah, kami mengatakan semulana rijalakum. Sebut oleh kalian, rijal-rijal kalian, guru-guru kalian itu siapa? Tanyakan ahli sunnah, seandainya yang disebut adalah sunnah, maka ukhida hadis itu, diambil hadisnya. Kalau yang disebutkan bukan sunnah, maka ditolak hadisnya. Atau tidak mereka ambil hadisnya. Menunjukkan bahwasanya harus dibedakan antara talabul haq dengan qabul haq. Kalau belajar kebenaran, belajar sunnah dari ahlu sunnah wa jamaah. Kalau qabul haq, maka dari manapun kebenaran kita harus menerimanya. Kalau tidak, kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang mutakabbirin. Orang-orang sombong yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak akan masuk surga. La yadkhuluna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja dari kesombongan. Dan ketika jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna kesombongan, beliau mengatakan al-kibru batarul haq waghamtun nas. Yang namanya somong adalah batalul haq, menolak kebenaran. Dan yang kedua waghamtun nas, sebenarnya ghamtun nas, meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dan dalam bab yang ke-5 ini beliau menyebutkan hadis Tufail Ibn Sakhbarah radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sulaiman Imam Ahmad, Ahmad Yuman Hanif, tidak boleh dia ngantuk. Ahmad Yuman Hanif Ahsanta, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا البهز وعفان عفان مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلامة عن أبي الملك بن عمر عن دبعي ابن هراش عن طفيل استخبر أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط اليهود فقال من أنتم قالوا نحن اليهود قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن أزير ابن الله فقد اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مر برهط النصارى فقال من أنتم قالوا نحن النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قال وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا قال أفان قال نعم فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياة منكم أن أنهاكم عنها قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. قال الشيخ هذا حديث صحيح. Dan Tufail Sakhbarah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah saudaranya Aisyah, seibu, saudara seibu Aisyah. Dan ibunya Aisyah kita kenal bersama dikenal dengan Ummu Rumman radhiyallahu taala anha, istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan ayahnya beda. Ayahnya kalau Tufail Sakhbarah, kalau Aisyah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Tufail Sakhbar radhiyallahu anhu, beliau bermimpi dan melihat dalam mimpinya bahwasanya beliau lewat di sekelompok orang-orang Yahud. Ketika lewat di kelompok sekelompok orang Yahud, beliau berkata, atau ia berkata, man antum, siapa kalian? Maka mereka yang sedang berkumpul mengatakan, nahnul Yahud, kami adalah orang-orang Yahud. Maka Tufail berkata dalam mimpinya, sungguhnya kalian adalah suatu kaum, suatu kaum yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahud mengatakan Uzair adalah anak Allah. Fakat Yahud, orang Yahud membalas perkataan Tufail, wa antumul qaum, dan katalah kaum yang besar, kaum yang mulia, seandainya kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Inilah kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Saya di sini menyatukan masya Allah dengan bau, dengan syaa Muhammad, dan itu tidak boleh. Itu termasuk syirkun lafdi, syirik dalam ucapan, syirik dalam ucapan yang seharusnya dikatakan adalah masya Allahu wahdah. Padahal kalau mau ditambah dengan ini, masya Allahu thumma syaa Muhammad, harus dengan thumma, tidak boleh dengan wau, karena wau tutufin al musyarakah. Kemudian setelah itu dalam mimpinya Tufail melihat beliau lewat di sekelompok orang Nasara. Maka beliau bertanya, man antum, siapa kalian? Maka beliau menjawab, nahnu Nasara, kami orang-orang Nasara. Maka Tufail mengatakan, kami adalah suatu kaum, kaum yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih itu Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan orang-orang Nasara, Al-Masih adalah anak Allah. Maka orang Nasara menjawab seperti jawabannya orang Yahud. Mereka mengatakan kepada Tufail, wa innakum antumul qawm laula annakum taqulun masya Allah wa syaa Muhammad. Kalian kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang besar, seandainya tidak dikarenakan seandainya itu dikarenakan kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Kemudian ketika beliau terbangun di pagi harinya, beliau mengkhabarkan kepada orang yang beliau khabarkan dari sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau datang kepada Nabi SAW dan menceritakan mimpinya. Ketika diceritakan oleh Tufail tentang mimpinya, Nabi bertanya, hal akhbar tabi ahada, apa engkau pernah menceritakan mimpi ini kepada seseorang? Maka Tufail mengatakan, iya, saya telah menceritakannya kepada beberapa orang. Maka selesai sholat, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Di awal khutbahnya beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau berkata, sungguhnya Tufail telah bermimpi dengan suatu mimpi, dan beliau telah mengkhabarkan kepada orang yang beliau khabarkan, dan kalian telah mengatakan suatu kalimat yang aku terhalang dari mengingatkan kalimat tersebut dikarenakan malu. Nabi belum mendapat waktu yang tepat untuk menyampaikan kalimat tersebut. Kemudian Tufail melihat mimpi. Maka Nabi berkata, la taqulu masya Allah wa sya'a Muhammad. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Inilah kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Sekali lagi, kalimat masya Allah wa sya'a Muhammad itu kalimat syirik. Kalimat syirki lafzi. Kalimat syirik dalam ucapan. Dalam hadis yang lainnya, di kesempatan yang lain, pernah ada orang mengatakan hada masya Allah wa syaita. Inilah kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Nabi langsung mengingkarinya. Aja'altani lillahi nidda. Apa engkau jadikan aku tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Bal qul masya Allah wahdah. Katakan olehmu, inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Masya Allah wahdah. Ini hadis di bab yang ke-95, hadis Tufail Sakhbarah. Dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpi yang dilihat oleh Tufail Sakhbarah tentang perkataan orang-orang Yahud dan Nasara, yang mana mereka mengingkari perkataan sebagian orang yang mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, menunjukkan kebenaran itu harus diterima dari mana pun datangnya. Dan kisah yang sama juga yaitu kisah wanita Yahudiyah yang datang ke rumah Aisyah. Kemudian dia ketika datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan a'adakillah min adabil qabr, semoga Allah melindungimu dari adab kubur. Dan saat itu Aisyah belum mengetahui tentang adab kubur. Maka Aisyah langsung menjawab, inna ma yu'adab al-Yahud. Kata yang diadab itu orang-orang Yahud. Kemudian ketika Nabi SAW datang, Nabi memberitahu kepada Aisyah bahwasanya di kubur itu ada adab dan nikmat kubur. Dan ini karena Yahudi atau Yahudiyah itu adalah benar. Ini semua menunjukkan wajibnya kita menerima kebenaran dari manapun datangnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.